Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kullu amrin dzibalin, setiap amal yang baik, walam yubda bihamdillah, kalau tidak diawali dengan ucapan alhamdulillah, fahuwa aqta', maka amal itu putus, tak bernilai di hadapan Allah. Kita tak ingin i'tikaf kita di masjid yang agung dan mulia ini menjadi tak bernilai, maka kita pun mengawali dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Majlis kalau tidak ada salawat di dalamnya, maka majlis itu disebut antanajifah, majlis bangkai, majlis berbau, majlis yang busuk. Kita tak ingin majlis yang harum semerbak dihadiri malaikat rahmat, menurunkan ketenangan hati dan dibanggakan kepada para malaikat, ini menjadi majlis yang busuk berbau bangkai. Maka kita pun bersalawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Laisa minna, tidak diakui sebagai umatku, kata Nabi, man lam yarham saghirana, tidak sayang kepada yang muda, walam ya'rif syarafa kabirina, tak hormat kepada yang tua, tidak menyayangi yang anak-anak, tidak memuliakan pemimpin dan ulama, maka dia bukan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yang muda-muda, anak-anakku, adik-adik, para remaja, saya sayangi semuanya. Adapun para alim ulama, tokoh masyarakat yang sama-sama kita hormati, yang berhadir pada malam hari ini di tengah kesibukannya, Bapak Camat Rumbai Pesisir, tokoh masyarakat, Tuan Imam kita, sahabat saya, qori kita, alim ulama cerdik pandai, tokoh masyarakat, hadirin hadirat, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama, insyaAllah kita semua hamba-hamba yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kadang dalam satu acara, lama acara itu baru dimulai. Kenapa belum dimulai lagi Pak Panitia? Qorinya belum datang. Rupanya qorinya qori jemputan. Bahasa kerennya qori jemputan. Yang lebih keren lagi, pemain naturalisasi. Pendatang. Tapi di masjid Paripurna Istiqamah, ditunjukkan qarinya anak-anak, sesuai pula dengan namanya. Saya rekam dari awal sampai akhir. Saya mau tunjukkan ke anak kemanakan saya. Nih, orang-orang Rumbai Pesisir itu tadi malam menunjukkan, kalau anak-anaknya saja begitu hebatnya, apalagi bapak-bapaknya. Okay. Saya rekam itu, saya putarkan. Ada survei dari Kementerian Agama, katanya buta huruf Al-Quran di Provinsi Riau 30%. Artinya kalau penduduk Pekanbaru itu 1.100.000, berarti ada 330.000 orang tidak bisa baca Quran. Tapi dengan tampilnya Ananda kita tadi, terbantahkan. Orang bisa mengatakan isu saja itu. Tengok tadi qorinya mantap. Entah itu satu-satunya, wallahu'ala. Tapi kita tak boleh su'uzan. Ya ayuhalladzina amanu, wahai orang beriman, ijtanibu kathiran minazzan, jangan kamu berburuk sangka. Inna ba'dazzanni ithmun, karena sebagian sangka itu dosa. Wala tajassasu, jangan mencari-cari kesalahan orang lain. Karena manusia itu tempatnya salah. Tak dicari aja ketemu, apalagi dicari. Ustaz Abdul Somad ni kalau dicari salahnya dapat saja itu. Pecinya lah miring. Tak pakai sorban, tak pakai jubah, kurus pula. Marah-marah katanya. Banyak salahnya. Maka kita lihat yang baiknya saja. Saya selalu diundang macam-macam model acara itu. Ada, Pak kata Pak Camat tadi, lomba pidato. Kata sambutan dari tua panitia, kata sambutan dari camat, kata sambutan dari RW, kata sambutan dari tokoh adat, kata sambutan dari nenek mamak. Sudahlah mau jam 10:30, selanjutnya marilah kita dengarkan tausiah pengantar tidur yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram. Tapi di Masjid Istiqamah Rumbai Pesisir itu tak ada. Begitu kata sambutan Pak Camat, isinya pun singkat, padat, berisi, langsung saya ceramah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita benar-benar seperti nama ini, Istiqamah hendaknya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Adapun kaji kita malam ini adalah Islam masa kini dengan berbagai problematikanya. Kita kaji positifnya, kita kaji juga negatif-negatifnya, kita kaji produk-produk yang berkualitasnya, kita bahas juga sampah-sampahnya yang disebutkan Pak Camat tadi. Ghafatar, Syiah, Ahmadiyah, aliran-aliran sesat, itu bagian dari Islam masa kini. Tapi kita tidak punya masa kini kalau tidak punya masa lalu. Jadi malam ini kita bahas dulu masa lalu, masa sekarang, masa kini, sampai masa depan Islam insyaAllah. Bukanan nabiyu, nabi sebelumnya, bu'itha ila qaumin khassah, diutus untuk satu kaum khusus. Wabu'istu ilan nasi kafah, sedangkan aku diutus untuk nas secara manusia secara kafah. Bahasa Arabnya kafah, bahasa tempat kitanya kabeh, secara keseluruhan. Hadis riwayat Muslim. Ini ucapan Nabi ini menceritakan Nabi-Nabi sebelumnya itu diutus untuk kaum khusus. Wa ila Samud akhahum salihah, kepada kaum Samud diutus Nabi Saleh. Wa ila Adin akhahum Huda, kepada kaum Ad diutus Nabi Hud. Wa ila Madyan akhahum Shu'aib, kepada kaum Madyan diutus Nabi Shu'aib. Kemudian Nabi-Nabi. Wa rasulan ila Bani Is Ra'il, Nabi Musa, Nabi Isa diutus hanya untuk komunitas tersentuh, Bani Israel saja. Nabi Ibrahim punya anak namanya Ishak. Nabi Ishak punya anak namanya Yaqub. Nabi Yaqub punya anak namanya Yusuf. Yusuf punya saudara namanya Yahuza. Cucu cicit Yahuza itu disebut dengan Yahudi. Nabi Ibrahim punya anak namanya Ishak. Ishak punya anak namanya Yaqub. Yaqub itu namanya dua, Yaqub dengan Israel. Cucu cicit Yaqub itu disebut dengan Bani Israel. Maka Nabi Isa itu hanya diutus untuk Bani Israel saja, tidak untuk yang lain. Kenapa Sinambela Raja Guk-Guk Sidabutar kok bisa masuk Kristen? Gimana ceritanya itu? Itu yang menyebarkan Kristen kepada non-Israel itu pertama kali adalah Markus. Markus itulah yang membawa agama Kristen itu ke Yunani, karena dia orang Yunani. Sebelumnya hanya untuk komunitas Israel saja. Makanya tidak ada murid Nabi Isa yang non-Israel, tak ada. Tunjukkan mana murid Nabi Isa yang non-Israel, tak ada. Karena dia khusus untuk Israel saja. Luar Israel, tidak. Limited. Itu beda dengan umat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu unlimited edition. Tidak terbatas suku bangsa. Makanya Nabi Muhammad itu ada sahabatnya yang orang Romawi, namanya Suhaib Ar-Rumi. Nabi Muhammad itu ada sahabatnya orang Nubia. Ini Mesir, ini Sudan, ini Nubia. Itulah muazzin dia, Bilal bin Abi Rabah. Bukan orang Arab. Ada pula orang Habasyah. Habasyah itu Makkah turun ke bawah, Yaman, menyeberang Laut Merah, Djibouti, selesai Djibouti masuk Habasyah, sekarang disebut dengan Ethiopia. Itu nama rajanya Najasyi, masuk Islam. Nabi pula ada sahabatnya itu orang Persia. Persia itu sekarang Iran. Namanya Salman Al-Farisi. Nabi bukan punya sahabat, malah punya istri. Istrinya ada orang Mesir, namanya Maria Al-Qibtiyah. Maria orang Koptik, orang Mesir. Nabi juga punya istri orang Yahudi, namanya Sofiyah. Nama ayahnya Huyai, nama datuknya Akhtab. Sofiyah binti Huyai bin Akhtab. Jadi Nabi itu semua. Pak Ustaz, ada tak sahabat Nabi orang Jawa? Tak ada. Karena belum sampai lagi waktu itu. Belum ada kapal laut, sampan, belum ada. Jauh dari Rumbai pesisir ke Madinah, 8.000 kilometer. Kalau tak percaya, ukurlah sendiri. Jauh. Jadi tak ada. Baru abad kedua, itulah ditemukan di Pantai Barus. Pantai Barus Tapanuli Tengah ada batu nisan bertulis di situ Fatimah. Itu menunjukkan sudah ada orang Arab sampai ke Barus pada abad kedua Hijrah. Jadi orang yang mengatakan 700 tahun sesudah Nabi meninggal baru Islam masuk ke Indonesia, itu Belanda punya kerja. Dia mau mengatakan kita ini terlambat masuk Islam. Tak betul. Tapi bahwa alhamdulillah sampai hari ini kita ini semua, saya tak bisa membedakan mana yang Melayu, mana Minangkabau, mana yang Sunda, mana yang Batak, mana yang Jawa. Semuanya kita tadi sama-sama bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Semua itulah yang membuat orang Yahudi itu tidak mau bersyahadat. Kenapa? Karena dia hanya mau mengakui Nabi itu kali dari jalur kiri. Ibrahim, Ishak, Yaqub, Yusuf. Kalau dari jalur sini, kami akui Nabi. Mereka tunggu-tunggu Nabi terakhir itu dalam perjanjian lama, Old Testament. Katanya Nabi terakhir itu keturunan Ibrahim, yang mereka sebut dengan Abraham. Mereka sangka dari jalur kiri, ternyata dia datang dari jalur kanan. Muhammad, ana Abdullah, ana Abdul Muttalib, ana Hashim, ana Abdi Manab, ana Qusay. Keturunan Kilab Lu'ay Fihir, cucu cicit Adnan, keturunan Ismail, anak kandung Ibrahim alaihi salam. Disangkanya jalur kiri, rupanya jalur kanan. Tengoklah jahatnya Bani Israel, hanya beda jalur kiri kanan aja dia tak mau beriman. Kita dengan Nabi Muhammad itu berapa jalur bedanya, tapi kita tak pernah mempermasalahkan dia. Ada bapak ibu yang mempermasalahkan Nabi Muhammad? Tak ada. Tapi di Riau masih ada beberapa suku yang masih mempermasalahkan. Dia tak mau Nabi Muhammad itu orang Arab, dia maunya Nabi itu orang Melayu. Sakai, Talang Mamak, Talang Perigi, suku Akit, suku Laut, itu tak mau menerima Nabi Muhammad. Karena Nabi itu orang Arab, pakai jubah, pakai bahasa Arab, dia tak mau. Kami maunya Nabi itu pakai songket, pakai bahasa Melayu. Tapi tidak semua, sebagian sudah masuk Islam, alhamdulillah. Di Jawa juga begitu. Masih ada sebagian orang Jawa itu tidak mau masuk Islam, karena dia ingin nabinya itu orang Jawa, pakai bahasa Jawa, pakai huruf Jawa. Tak sengaja saya di pustaka wilayah Suman HS buka-buka buku, dapat satu buku judulnya Darmo Gandul Gatoloco. Ringkasan sudah terjemah bahasa Indonesia. Jadi menarik saya baca. Rupanya menurut keyakinan mereka, Nabi Muhammad itu anaknya banyak. Nabi Adam itu anaknya banyak. Salah satu anak Nabi Adam itu orang Jawa. Itulah Nabi kami, kata dia. Orang Kejawen. Ini bahaya. Kalau nanti orang Yahudi mau Nabinya Yahudi, Orang Melayu mau nabinya Melayu, orang Jawa mau nabinya Jawa, nanti orang Batak mau nabinya Batak juga. Dia tak mau Muhammad SAW, dia maunya Muhammad Siregar, Muhammad Nasution. Tapi kita di masjid ini tak pernah mempermasalahkan dia siapa, karena nabi itu bukan mencalonkan diri, tapi dia diangkat oleh Allah. Allah yang sudah memilih dia, itu hak prerogatif Allah. Inilah yang mau digugat Ghaffatar itu. Mereka tidak mau nabi itu orang Arab, mereka mau nabi Fajar Nusantara, terbitnya dari Nusantara. Ini sebenarnya tak lain tak bukan adalah cerita lama. Jadi kalau ada orang mengatakan ini cerita isu baru, ini barang lama dikemas dengan baju baru. Ketika nabi meninggal, sudah ada nabi palsu. Namanya siapa? Musailamah. Karena dia tukang bohong, bahasa Arab tukang bohong itu Al-Kazzab. Maka dipanggil Musailamah Al-Kazzab. Kalau suami ibu tukang bohong, panggil dia bang. Bang apa? Bang Kazzab. Tukang bohong. Lalu Musailamah Al-Kazzab ini buat Quran palsu. Mirip. Kita punya surat Al-Fil, dibuatnya juga Wal-Fil wama adraka mal-fil lahu zailun tawil. Orang yang tak paham bahasa Arab, mirip ya, maknanya jauh. Wal-Fil, demi gajah. Wama adraka mal-fil, tahukah kamu gajah itu apa? Lahu zailun tawil, ekornya panjang. Maka nabi palsu ini diperangi, ditangkap, dibunuh. 70 orang penghafal Quran mati membunuh si nabi palsu Musailamah Al-Kazzab. Orang yang menikam jantungnya itu namanya Wahsy, berkulit hitam. Maka kata Wahsy, tanganku ini pernah bersimbah darah membunuh orang paling baik, tapi sudah kuhapuskan dengan membunuh orang paling jahat. Orang paling baik yang pernah kubunuh, Hamzah bin Abdul Muttalib pada tahun ketiga perang Uhud. Orang paling jahat kubunuh, Musailamah Al-Kazzab. Zaman dulu nabi palsu dibunuh, zaman sekarang nabi palsu diberi pengacara gratis oleh LBH, Lembaga Bantuan Hukum. Makanya nabi palsu subur. Nabi palsu dari India namanya Mirza Ghulam Ahmad, diusir dari Pakistan, diusir dari India, dapat suaka politik di Inggris atas nama human right, hak azazi manusia. Karena orang barat melindungi, termasuk kesesatan, penyakit homoseksual, lesbi, LGBT, itu dianggap kebebasan manusia. Kebebasan berekspresi agama, mau sesat silakan. Dapat suaka politik di London. Maka cicit daripada Mirza Ghulam Ahmad itu tetap ada di London sampai hari ini. TV-nya ada, TV Ahmadiyah. Saya menonton TV itu di Maroko waktu kuliah dulu. Nampak channel TV Ahmadiyah. Itu nabi impor dari India. Ada lagi nabi palsu produk Indonesia, made in Indonesia, asli dari Jakarta, perempuan namanya Lia Eden. Dari Bogor, bersemedi di Bukit Bogor, dapat wahyu, namanya Ahmad Musadek. Nabi terakhir dari Bandung tertangkap, namanya Cecep. Jadi polisi yang paling hebat di dunia ini itu mengalahkan LAPD, Los Angeles Police Department. Kalah. Itulah polisi Republik Indonesia yang bisa menangkap 3 nabi dalam setahun. Hebat. Jadi masalah ini orang banyak risau. Lalu ditangkap nabinya, nabi palsu ditangkap, ajarannya tetap bebas tersebar. Cara yang paling ampuh, orangnya ditangkap, umat ini dicerdaskan. Karena kalau umatnya faham, ini namanya pohon mangga. Siapa yang mengatakan pohon jambu itu pohon mangga, dia salah. ini pohon mangga, sampai kapan ini mangga? Datang orang lain bawa jambu, ini mangga, bukan, itu jambu. Nah sekarang kan orang bingung, hari ini dia bilang mangga, dibawanya ini mangga, besok datang kawannya, jambu ya, mangga, jambu ya, mangga. Tiga orang bilang jambu, dia bingung, jambu apa mangga ya? Bapak bawa kucing, kucing anggora, datang kawan pertama, cantik kucingnya ya? Ya. Datang kawan kedua, bagus anjingnya? Kucing ini. Datang kawan ketiga, beli anjing di mana? Kucing ini. Datang kawan ketiga empat, anjing ya? Lama-lama ragu, anjing apa kucing ya? Maka dikuatkan dulu yang benar. Sekali kucing, kucing. Sejuta orang Pekanbaru mengatakan anjing, kalau dia kucing, kucing. Kalau tak yakin, tendang, nyong, kucing berarti. Ini sekarang orang bingung tentang kebenaran. Saking banyaknya orang gila, orang yang waras ragu tentang kewarasannya. Ini sekarang. Jadi salah seorang sahabat kita itu ada psikiater, psikiater yang kerja di rumah sakit jiwa, kerjanya mengetes kewarasan orang. Bapak ibu yang ragu tentang kewarasannya, teslah sama dia. Jadi dia duduk meriksa orang yang gila, itu diperiksa, kalau sudah waras lulus boleh keluar, kalau sudah waras lulus boleh keluar. Salah satu tesnya disuruh menimba air pakai keranjang arang. Kalau dia bilang mau dia, itu belum bisa keluar. Tapi kalau dia penuh ya, belum keluar. Tapi kalau dia bilang, mana bisa, ini kan keranjang arang bolong, lulus keluar. Satu lagu yang tak boleh dinyanyikannya, aku masih seperti yang dulu. Jadi kalau dia nyanyi itu masuk balik. Jadi datang pasien pertama, duduk. Apa kata pasien pertama ini? Bapak gila ya? Dah keluar, masuk pasien kedua. Bapak gila ya? 50 diperiksanya, keluar dia dari situ. Yang gila ini aku apa mereka? Jadi rupanya saking banyaknya orang gila, orang waras ragu tentang kewarasannya. Itulah gunanya tabligh akbar ini, memupuk yang waras-waras ini berkumpul untuk menguatkan kewarasannya. Ternyata banyak yang ragu tentang kewarasan. Mohon maaf. Jadi kalau bapak sholat berjamaah 2-3 orang, sementara yang banyak berjamaah di luar, di sini cuma 3 orang, yang 3 ini lama-lama ragu. Sholat berjamaah itu wajib apa tidak ya? Lama-lama dia ragu. Alhamdulillah di masjid Istiqomah, orangnya semuanya istiqomah. Istiqomah dalam kebenaran. Itulah gunanya tabligh akbar, remajanya. Saya bangga malam ini saya tengok keliling saya tadi remaja. Karena kadang di sebagian masjid itu, yang datang ke masjid itu, yang datang tuh yang udah lama diintai Israel. Tapi di masjid Istiqamah, alhamdulillah. Ini kita pupuk kebersamaan. Dulu orang sesat itu sesat aja. Orang nyasar itu dulu nyasar aja. Sekarang orang sesat, orang nyasar pakai dalil. Heh, siapa Nabi terakhir? Nabi Muhammad lah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'dah, tak ada nabi sesudah dia lagi, Nabi Muhammad. Ini bukakannya Quran. Nih coba tengok surat Saf. Ya'ti mim ba'dismuhu Ahmad. Ahmad kan? Itu nabi terakhir itu bukan Muhammad, Ahmad. Iya juga ya. Ah, mulai dia goyang. Tak lama sesudah itu datang kawan lagi. Tahu nabi terakhir siapa? Muhammad. Bukan. Ini ada nabi terakhir. Siapa namanya? Iza ja'a Nasrullah. Nasrullah nabi terakhir. Ternyata bagi yang fanatik dengan saya, nabi terakhir itu bukan Nasrullah. Ini dia ada. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Itu dia. Jadi maka umat ini mesti diselamatkan dari orang-orang yang suka mempelintir-pelintir ayat. Tidak wajib sholat, karena sholat itu hanya untuk Nabi Muhammad dan kawan-kawannya. Tidak perlu lagi menghadap kiblat, karena kiblat itu di Indonesia. Ini isu-isu, banyak orang tertipu karena mereka buat khitan masal, gotong royong bersama. Dibuatnya pula ada macam-macam sosial. Dan jangan lupa, setiap aliran sesat itu dia tidak lepas daripada dua, UUD, UUW. UUD ujung-ujungnya duit, UUW ujung-ujungnya wanita. Kalau tak duit, wanita. Gafatar, duit mudah hilang. Yang ditarik itu orang yang blank agama, cerdas, IP4, psikologi, kimia, fisika, matematika, kedokteran, tapi bidang agama jahil, kering. Ibu khawatir anaknya nanti lapar di sekolah. Kalau perut anaknya lapar, nanti dia akan jajan sembarangan. Dia makan mie pakai pengawet mayat. Dia makan permen pakai pewarna tekstil. Dia makan ini. Ya ini anak ini kalau sudah perutnya lapar, jam 11, jam 12 lapar, semua dia makan. Bahaya lapar perut. Tapi ada yang lebih bahaya daripada lapar perut. Apa itu? Lapar otak, lapar akidah, lapar keyakinan. Laparnya ini kapan? Nanti umur 30, 40, 50. Di saat dia lapar agama, disitulah dia mencari agama. Prinsip beragama, dia tak mau belajar, tak mau dia datang ke pengajian, karena dari kecil dia tak biasa dibawa ke masjid. Lalu kemana dia? Gurunya kiai yang tak pernah dia jumpai. Siapa namanya? kiaihajigoogle.com. Hari Sabtu, hari Ahad, libur, dikuncinya kamar. Datanglah ke majelis ulama Kota Pekanbaru, kantornya di kantor samping KPU, komplek Masjid Ar-Rahman. Jumpai sekretaris umum Kiai Haji Hashim SPDI MA. Payah kami jumpainya Pak Ustaz. Ada orangnya di sini, dia bersembunyi di belakang. Ustaz Kiai Hashim. Tanya, Pak Ustaz, katanya ada kelompok sesat ya. Bagaimana pendapat Pak Ustaz? Datang, masukkan permohonan, nanti komisi fatwa bersidang. Jangan baca sendiri, pahami sendiri, tafsirkan sendiri, nyasar sendiri, sesat sendiri. Ini akibat baca rajin tapi tak mau mengaji, tak berguru. Man la syaikha lahu, siapa yang tak berguru, fasyaitanu syaikhuhu, setanlah gurunya. Tuh, jangankan keilmuan, jangankan fikih, baca Quran aja kalau tak berguru itu nyasarnya tak kemana-mana. Baca Quran tak mau ke guru mengaji, download Quran digital, dengar tak mau, baca sendiri. Alamaso, itu orang yang tak berguru. Tapi kalau dia berguru, alif lam mim sad. Mana ada dal di situ? Kan so. Mana ada ya di situ? Alamaso. Karena tak berguru, maka datang berguru. Imam kita ni qori, juri nasional. Imam qori tadi. Imam kita, Imam Masjid Paripurna Al Istiqamah qori. Datang, belajar mengaji. Efek dari tak belajar inilah muncul subur aliran-aliran sesat ini. Aliran sesat itu subur karena orangnya jahil. Tapi umat ini bukan jahil. Perlu dibedakan antara jahil dengan sengaja dijahilkan. Umat ini memang diprogram untuk jahil. Kalau dia sudah jahil, subur. Di tempat yang jahil, semua aliran sesat subur. Aliran gafatar subur. Ahmadiyah subur, Syiah subur, termasuk dulu dukun Mbah Subur, subur. Kenapa? Karena orang blank, tak punya basic, kosong. Semua yang ada tumbuh, tanah yang subur apa saja dicampakkan tumbuh, jagung tumbuh, kedelai tumbuh, padi tumbuh, tapi ingat rumput pun tumbuh juga. Oleh sebab itu maka anak-anak kita ini balik kepada agama, masukkan ke MDA, Madrasah Diniyah Awaliyah. Sekarang orang tak peduli. Alhamdulillah sebagian kabupaten di Riau sudah mengeluarkan perda, anak yang tidak punya ijazah MDA tidak boleh nyambung SMP. Bagus. Yang tak punya MDA tak boleh nyambung SMP, yang tidak punya ijazah MDA tak boleh nikah. Oh, ini bahaya nih. Syarat untuk dapat NA dari Pak Kua, mana ijazah MDA? Oh, ini bisa dibuatkan kelas susulan. Oh, akhirnya anak-anak yang mau nikah tuh masuk MDA semua. Bagus. Artinya apa? Orang tak peduli agama. Orang-orang tua, kalau kursus bahasa Inggris, kursus fisika, kursus kimia, kursus matematika, kursus TOEFL, Test of English Foreign Language. Oh, semangat. Tapi kalau agama, anak SD sudah tahu tak perlu hormat ke guru agama. Kau jangan hormat betul sama bapak itu, tak usah cium tangannya. Kenapa? Pelajaran agama tak masuk UAN, ujian akhir nasional. Orang tak lagi peduli mengaji. Dulu dari maghrib ke isya, ini masjid mengaum suara anak mengaji. Wow, yang di sini baca alif dia te, alif di bawah i, alif depan u, a, i, u, alif dua di te, an, alif dua bawah en, alif depan on, an, en, on. Anak sekarang tak tahu tuh. Yang senyum-senyum anak zaman dulu aja tuh. Bila anda ingat an, en, on, berarti anda sudah tua. Tuh, anak sekarang mana ingat? Dia yang tahunya a, bataba, basaba. Mana suara mengaji yang mengaum di masjid itu? Mana? Sekarang tak ada lagi. Kemana perginya? Sudah lari ke warnet. Saya diminta jamaah, Pak Ustadz, tolonglah kirimkan teks PowerPoint Pak Ustadz. Saya tak punya pulsa, sebentar saya mampir ke warnet dulu. Masuk ke warnet, suasananya macam perang di Suriah, berasap semua. Saya masuk tak bawa kepeci, ini saya gulung. Di mana-mana saya kalau ke masjid disambut Pak Ustaz. Di warnet nomor berapa, Dek? Saya ambil yang kosong aja. Kasar betul ini. Begitulah suasana di warnet. Kosong rupanya. Ini tanggung jawab siapa ini? Ini tanggung jawab bersama. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Islam ini belum sampai 100 tahun sejak meninggalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu sudah sampai ke negeri yang bernama Andalusia. Ini Maroko, ini Andalusia. Dari Maroko ke Andalusia naik speed 30 menit, ongkos 30 euro. Maroko, saya 2 tahun di Maroko. Banyak jamaah nanya, Pak Ustaz, Ustaz tamat Maroko ya? Iya, dekat dari Maroke, Pak Ustaz. Pula hubungan Maroke, Maroko. Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko, Samudra Atlantik, Real Madrid, Barcelona. Itu tempat saya sekolah dulu. Jauh betul Ustaz sekolah. Di situ yang gratis. Di sini mahal. Saya suka yang gratis. S1 gratis. S2 gratis. Aqua gratis. Nah, maka menyeberanglah mereka dari Maroko ke Andalusia. Di tengah itu ada bukit.

ananda muazzin tadi. Tengok belakang, ananda qori Ahmad Khairi. Alhamdulillah, aku bangkit bersama jamaah istiqamah. Tapi orang-orang yang pakai topi San Benito, oh, yang meniup lilin, bangkit di padang mahsyar. Tengok sebelah kanan, Paus Paulus. Tengok sebelah kiri, Markus. Tengok depan, Santa Maria. Tengok ke atas, Raja Guguk Sinambela. Kenapa aku bangkit sama orang kafir? Karena kau ikut-ikut tradisi orang kafir. Meniup lilin, anak, apa yang kau mintakan setahun ke depan, mintakan dalam tiupan muka api itu ya, menyembah api abadi, tradisi orang Majusi. Tiup. Tadi minta apa nak? Laptop. Bulan depan maknya pula ulang tahun. Kau minta apa? Minta tas Gucci. Bulan depan suaminya pula ulang tahun. Papa minta apa? Bini. Baru tahu. Jangan. Ah, ustaz ni ceramah aja ni. Memangnya ustaz munafik. Memang ustaz tak pernah niup lilin? Pernah. Saya mengakui saya pernah. Kapan? Waktu mati lampu. Saya tinggal di Panam, mati lampu saya hidup kan. Begitu hidup lagi saya tiup. Tapi saya tak ada minta apa-apa. Anak Pak Ustaz memang tak pernah ulang tahun. Anak saya, kemanakan saya tak boleh ulang tahun. Tak boleh tiup-tiup lilin. Kalau kami buat nasi bungkus sedekah ke anak yatim, boleh. Bersyukur atas nikmat umur. Ada pernah Nabi mensyukuri nikmat umurnya? Pernah. Bagaimana? Nabi ditanya, su'ila an shaumil itsnain. Nabi ditanya tentang puasa hari Senin. Kenapa engkau puasa hari Senin ya Rasulullah? Apa jawab Nabi? Dzaka yauma wulidtu. Hari itu aku dilahirkan. Boleh. Bersyukur apa pula salahnya? Tapi bukan mengikut tradisi orang kafir jahiliyah. Islam, hebatnya Islam ini jatuh di Spanyol, bagian barat jatuh, bangkit muncul di timur. Seorang laki-laki selalu memandikan anaknya di tepi sungai. Di seberang sana ada kota yang besar dengan istana yang megah mewah. Nama kota itu Konstantinopel, yang didirikan oleh seorang raja bernama Kaisar Konstantin. Namanya Konstantin, dibangunnya kota itu atas nama dia. Nama kota itu Konstantinopel. Jadi kalau saya ini jadi raja, berkuasa saya pada suatu kota, saya buat nama kota itu Somadinopel. Wah, itulah hebatnya. Lalu si laki-laki yang memandikan anaknya tadi, dia tunjuk, hai anakku, nanti kalau kau lajang, kau akan membebaskan kota itu menjadi kota Islam. Setiap hari dia katakan, hai anakku, aku ingin cita-citaku, kalau kau nanti jadi perwira yang perkasa, kau akan merebut kota itu, hai anakku. Subhanallah, doa orang tua terkabul. Anak itulah yang membebaskan kota itu. Dirobahnya nama kota itu menjadi Istanbul. Diambil dari kata Islambul, kota Islam. Anak yang membebaskan kota itu namanya Muhammad Al-Fatih. Al-Fatih artinya membuka yang sebelumnya tertutup karena kekafiran, dibebaskannya. Inilah cikal bakal Istanbul, Turki, yang menjadi kebanggaan Turki. Sultan-sultan yang berkuasa dikenal dengan Ottoman dinasti, atau dalam bahasa Arab disebut dengan Sultanah Utsmaniyah, Turki Utsmani, yang kekuasaannya sampai ke Yogyakarta. Sultan Hamengkubuwono masih memegang bukti prasasti bahwa mereka mendapat titah dari Kesultanan Turki Utsmani. Islam bangkit. Berapa lama Turki berkuasa menguasai dunia? 500 tahun, 5 abad lamanya. Cucu cicit mereka itulah Erdogan itu sekarang. Makanya Erdogan itu kemana-mana mendongakkan kepala, bangga sebagai orang Turki. Kenalkan, nama saya Erdogan. Nenek moyang saya menguasai dunia 5 abad lamanya Erdogan. Kalau kita tidak kenalkan Abdul Somad, nenek moyang kami dijajah Belanda 350 tahun lamanya. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, tapi rupanya orang Turki ini tak semuanya baik. Ada salah seorang jahat namanya Mustafa Kemal Ataturk, lalu dia menggulingkan kerajaan Turki Utsmani. Tahun 1924 resmilah Turki itu menjadi Republik Turki. Bahasa Arab tidak boleh, sekolah agama tutup. Kesultanan Turki tidak lagi, menjadi Republik Turki. Itu dari 1924. Tapi rupanya yuriduna ayutfi'u nurallah, mereka ingin menutup, memadamkan, menghapuskan cahaya Allah. Wallahu mutimmu nurihi, Allah tetap ingin menyalakan cahayanya. Partai Islam tetap hidup, namanya Hizbu Refah, Partai Refah. Salah satu tokohnya adalah Najmuddin Erbakan, yang kemudian dilanjutkan oleh sekarang Erdogan. Islam tetap bangkit. Jadi kalau ada orang mengatakan Islam ini sudah selesai Pak Ustaz, bangkit, padam di Andalusia Spanyol, menyala apinya di Turki. Dan sekarang seorang Yahudi bernama Bernard Lewis, cari nanti, saya baca ini berita waktu kuliah di Maroko. Kami di kampus kami sering buku-buku, jurnal, majalah internasional. Bernard Lewis memprediksikan abad 21 Islam akan menguasai Eropa. Seluruh Eropa itu akan menjadi Islam. Itu yang bilang bukan orang Islam, namanya Bernard Lewis, orientalis dari Yahudi. Apa alasan dia? Ini Jerman akan menjadi Islam. Kenapa? Imigran Turki terus berdatangan ke Jerman, dan mereka ini semangat bekerja. Karena orang merantau itu beda dengan orang tempatan. Perantau di Pekanbaru itu banyak lebih berprestasi. Kenapa? Karena semangat orang merantau. Begitu juga dengan orang Turki yang berada di Jerman, mereka semangat luar biasa. Ada 3 sebab. Pertama, semangat perantau. Yang kedua, orang Islam anaknya banyak. Karena banyak anak, banyak rezeki. Sebaliknya orang kafir tak mau punya anak. Dia tidak mau menikah. Dia lebih mau kumpul kerbau. Kumpul kebo, kata orang Jakarta. Jadi saya pernah ceramah di Perawang. Pulang dari Perawang, satu jemputan, satu mobil sama orang Barat. Jadi saya tanya dia, where are you come from? Switzerland. Oh, dari Switzerland. Wow, what is your name? Kenalan, tinggal di mana? Tinggal di sini. Terus saya tanya, are you have children? No child. Saya tak punya anak. Why? No time for children. Tak ada waktu untuk anak. Kata dia, punya anak itu buang-buang waktu aja. Tak ada waktu. Makanya mereka akhirnya binasa nanti lama-lama orang Eropa ini. Bukan kata Ustaz Abdul Somad, kata Bernard Lewis. Semangat perantau, orang Islam populasi anaknya banyak, dan orang kafir ini lama-lama mati disebabkan oleh mereka kecanduan alkohol, akhirnya mabuk sakau, mati. Mereka pula kena penyakit homoseksual dan lesbi, menyebabkan terkena penyakit virus HIV. Orang Islam tidak sehat walafiat. Tinggal di kampung, makan kangkung, ikan asin, anak 10. Sehat walafiat. Bangun pagi ke sawah, bangun. Orang Barat itu pakai bayi tabung, pakai alat, belum tentu punya anak. Orang di kampung tidak. Bersin aja lahir anak satu. Hebatnya orang Islam. Nah, jadi Turki akan mengisi Spanyol, mengisi ini Jerman. Adapun Perancis itu akan diisi imigran dari Tunisia dan Algeria. Aljazair, terbukti pemain bolanya dari Aljazair, Zainuddin Zaidan. Belum lagi pemikir-pemikir. Lalu kemudian Spanyol itu diisi pula, Spanyol dengan Portugal diisi dengan imigran dari Maroko. Mereka ini dekat hubungannya. Dari Maroko Kota pertama ditemukan Jesiras. Dari Tanjer ke Jesiras. Maka Eropa itu prediksinya akan menjadi Islam. Gereja-gereja tutup. 2 tahun belakangan, 15 gereja di Jerman tutup. Ada yang berubah jadi tempat senam aerobik, ada yang berubah menjadi kafe, dan banyak yang dibeli umat Islam dirubah menjadi masjid. Maka muncul ketakutan-ketakutan. Orang Eropa, orang Barat itu bawaannya takut, takut, takut, takut, takut. Makan ayam, daging di tepi pantai. Dia takut nengok air itu. Nanti akan muncul makhluk naik ke atas. Namanya Godzilla. Pas menengok bintang ke atas, takut akan muncul makhluk dari atas. Namanya alien. Pokoknya mereka bawaannya takut saja. Kalau makan, takut ada kuman di dalam, ada bakteri. Tapi ketakutan yang paling dahsyat, takut kepada Islam. Maka muncul istilah Islamophobia. Phobia, takut. Islamophobia, ketakutan terhadap Islam. Maka mereka sendiri yang membuat, dibuatnya lah ketakutan terhadap Islam. Islam itu diberi uang. Maka kalau ada yang mau buat aliran sesat di Pekanbaru ini, itu tahu orang Barat, dikirimnya duit. Supaya muncul dan dia akan membesar dengan sumbangan dana yang luar biasa. Salah seorang kawan kita dari majelis ulama diundang ke Kediri. Salah satu lembaga aliran sesat mengundang. Sampai di sana dia tengok lapangan parkirnya 7 lantai. Belum gedungnya, parkirnya aja 7 lantai, bayangkan. Sementara di masjid-masjid Pekanbaru, Ustaz Abdul Somad selalulah tak dapat tempat parkir. Makanya di masjid ini cepat saya datang tadi, alhamdulillah dapat parkir. Harley Davidson 30 biji. 30 Harley Davidson. Harley Davidson itu satu harganya paling murah 200 juta. 30 Harley berarti 6 miliar. Ketika ditanya, "Pak, ini Harley Davidson dari mana?" Apa katanya? "Sumbangan infak wakaf jamaah." Jamaah mana wakaf Harley Davidson? Jadi saya tanya, dugaan bapak, kawanku, sahabat, friend, dari mana ini Harley ini? Dari Amerika tuh Pak Ustaz. Gunanya untuk apa? Hanya untuk pawai. Pawai ta'aruf pakai Harley Davidson. Kenapa aliran-aliran sempalan ini dikasih dana besar-besaran? Supaya umat ini kacau balau. Maka tak ada yang bisa melawan ini. Kalau aparat dia tidak bisa menangkap. Karena aliran-aliran ini mesti pakai bukti. Bukti panjang ceritanya itu. Panjang prosesnya. Maka tak ada cara lain selain daripada kekuasaan dipakai. Yang punya kuasa, pakailah. Polisi, pakai kekuasaan. Tentara, pakai kekuasaan. Tolong agama Allah ini pakai kekuasaan. Lalu kemudian yang dari bawah, para ustaz, alim ulama, jangan lagi membahas khilafiyah yang tak berujung. Bahaslah kemungkaran-kemungkaran. Bahaslah aliran-aliran sesat. Ini dihidupkan khilafiyah. Khilafiyah ini tak pernah selesai. Masjid Raya Pasar Bawah, bismillahnya jahar. Tadi saya sholat di sini, bismillahnya sir. Dua-dua sah. Masjid Raya Pasar Bawah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Di sini enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. 3 mazhab tentang bismillah. Mazhab Syafi'i, bismillahnya jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Mazhab Hanafi dengan Hambali, bismillahnya sir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maliki tak pakai bismillah sama sekali. Saya 2 tahun di Maroko, tak ada masjid Maroko pakai bismillah. Karena menurut mazhab Maliki, bismillah itu bukan bagian dari ayat Al-Fatihah. Jadi Al-Quran cetakan kita, bismillahirrahmanirrahim, 1. Kalau Maroko enggak, bismillahirrahmanirrahim sama macam Al-Baqarah. Tak ada angka satunya. Angka satunya di Alhamdulillahirrabbilalamin, baru 1. Itu tak masalah, itu namanya khilafiyah. Kalau ada imam baca bismillah sir, sah. Bismillah jahar, sah. Tak pakai bismillah sah. Yang masalah mana? Allahu Akbar Iqra. Itu baru masalah. La salata, tidak sah salat. Liman lam yaqra, bagi yang tidak membaca di Fatihatil Kitab. Yang tak baca Fatihah tidak sah. Nah, jadi masalah-masalah ini itu mesti diselesaikan. Masjid paripurna. Kajiannya juga paripurna. Senin malam Selasa fikih. Selasa malam Rabu akidah. Rabu malam Kamis tafsir. Kamis malam Jumat tak ada pengajian, baca wirid Yasin. Jumat malam Sabtu hadis-hadis pilihan. Sabtu malam Ahad tidak pakai judul, tablik akbar. Nah, begitu berkurikulum. Pertemuan pertama masalah toharah, pertemuan kedua masalah wudu, pertemuan ketiga tayamum, pertemuan keempat solat, pertemuan kelima solat-solat sunat. Sehingga jamaah datang, dia sudah tahu malam ini ustadznya ini, fotonya ini, kapasitas pendidikannya ini, kajian yang akan dibawa ini. Dia pun tahu pulang lama pengajiannya dari maghrib ke isya, habis isya tanya jawab setengah jam selesai. Bak kata pepatah Melayu, kalau mencincang sampai ke landasan, putui kaji awak. Jangan lagi kaji yang diulang-ulang. Jamaah tu dah tahu akhir cerita tu. Begitu dia masuk, innallaha ma'as-sabirin. Ah, sabar nih. Tak keluar daripada sabar. Ah, besok malam sabar juga lagi. Khutbah Jumat sabar juga lagi. Ah, sendal hilang ngamuk bawa parang. Apa yang dimuliakan Allah SWT? Hadis-hadis pendek, seminggu sekali. Malam ini hadis innamal a'malu binniyat. Bukan depan hadis min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Hadis 48 pekan setahun, otomatis jamaah sudah menguasai 48 hadis. Ayat-ayat pendek 48 pertemuan. Tahun depan habis bulan suci Ramadan, kita pindah pembahasan yang selanjutnya. Ada kesinambungan. Itulah kelebihan masjid biasa dengan masjid paripurna. Saya yakin sudah ada dalam kepala kita masing-masing, inilah yang menyelamatkan umat ini. Mungkin dulu waktu dia SD dia tak sekolah agama, orang tuanya tak peduli, SMP dia juga tak peduli, SMA tidak. Keterbelakangan agama itu di mana dikejar? Dikejar lagi ketika sudah berada di masjid. Yang tak tahu tanya, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Kekurangan ustaz, hubungi MDI, IKMI, IKADI, Ittihadul Muballighin. Banyak MDI itu ustaznya 1000, IKMI 600, 1600 ustaz. Ustaz-ustaz, wah, kami tak maulah kalau penceramahnya Ustaz Abdul Somad. Kenapa? Kajiannya sakratul maut sama azab kubur. Kami mau ustaz yang anak muda, yang fresh, yang segar. Fodamara, Forum Remaja Masjid Pasar Bawah Masjid Raya, FSRMM, Forum Silaturahim Remaja Masjid Mutmainnah. Anak-anak muda, ganteng-ganteng, muda-muda, belum menikah. Anak-anak gadis berdatangan semua. Kalau saya datang pengaji, jangankan anak gadis, yang janda pun tak mau datang. Bapak ibu yang dimuliakan Allah SWT, ini penting. Anak-anak muda ini sekarang tidak tergarap. Yang digarap yang tua-tua. Anak muda tidak. Buatkan khusus kajian anak muda. Kapan ngajinya? Ahad subuh. Wah, mereka libur hari Ahad. Jangan sebut minggu. Minggu diambil dari kata dominggu. Dominggu artinya hari menyembah Tuhan. Tuhan Allah, Yesus Kristus. Buat hari Ahad, Ahad, Ahad subuh, buat panggil di sini data berapa remaja masjid SMP, SMA, pelatihan jenazah hari Ahad subuh 3 kali tatap muka. Siapa ustadznya? Panggil, jangan saya, saya tidak ada ustadz khusus spesialis jenazah. Pokoknya kalau nengok dia ingat jenazah aja. Nanti saya kasih nomornya ustadz spesialis jenazah. Pak Ustaz, kami tak maulah buat kajian jenazah ni modalnya banyak. Tak ada. Kajian jenazah itu tak ada modalnya. Kapur barus, kain putih, kapas. Itu kan waktu memandikan harus ada boneka besar. Tak usah pakai boneka. Cari anak-anak yang nakal itu. Ah, mandikan dia. Izin sama bapaknya. Pak, izin kami anak bapak ini kami mandikan ya. Oh, bagus itu kata bapaknya. Aku muak udah nyuruh anak ini tak mau sholat. Ah, mandikan dia. Ambil rinsu cuci situ. Ha. Basuh. Habis itu bawa dia ke tengah. Mandikan mana kamar mandi? Nah, mandikan samping bawa ke sini. Ah, kapal ni. Basik sumbatkan kapas tu ke hidung. Ikat tangannya. Habis itu sholatkan jenazah. Anggap satu jadi imam. Allahu akbar Al-Fatihah. Allahu akbar selawat. Allahu akbar. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Habis itu tanya jemaah, apakah jenazah ini baik? Jahat. Memang dia bandel dulu, tak pernah ke masjid. Nah, setelah itu tiga saja. Mandikan, solatkan, kafani, solatkan. Jangan dikuburkan. Nanti kita khawatir kita bercanda rupanya malaikat serius. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sampel contoh ini kalau tidak, anak-anak muda kita ini nanti digarap oleh Gapatar, digarap oleh Syiah, digarap oleh macam-macam kelompok. Saya setiap hari Sabtu malam Ahad itu di Dumai. Sabtu pertama di Masjid Habibur Rahman Dumai, pulang dari Dumai jam 10, 11, 12, 1, 2, jam 2 lewat Leton. Apa Ustaz tengok di Leton jam 2? Anak lajang, anak gadis. Saya bukan mau menyindir orang Rumbai pesisir, bukan. Itu anak dari Panam bisa jadi datang ke situ. Rumbai pesisir nampaknya di rumah semua. Anak dari jauh, dari Kulim jembatan. Itu tak bisa diceramahi. Tak mungkin saya keluar lalu ceramah usikum wa nafsi bitaqwallah. Tak bisa. Itu mesti orang tua dari rumah. Kenapa dia bisa dapat kunci? Kunci sepeda motor itu kok dapat dia? Mana mungkin anak SMA bisa beli motor? Siapa yang membelikan? Orang tuanya. Anak-anak gadis keluar malam. Siapa? Kullukum ra'in. Setiap kamu pemimpin. Wa kullukum mas'ulun. Setiap kamu akan ditanya an ra'iyatih, tentang kepemimpinannya. Ditanya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun masjid kita yang sudah mewah megah. Di Perancis, orang bangun masjid izinnya mesti mengurus luar biasa. Kemudian pula mikrofon tak boleh keluar. Tempat kita bangun masjid, suara mikrofon walau hayya 'alas shalah. Sampai ada satu kampung itu pernah dicoba muazinnya azan dibuatnya 3 kali. 3 kali dia azan, ramai orang datang. Mau memeriksa dia, ini waras apa tidak. Tangkap, ditangkap mereka, kamu aliran sesat nih azan kok 3 kali. Kata dia, aku azan 1 kali tak ada kalian datang. Setelah aku buat 3 kali baru kalian datang. Jadi ini banyak yang orang ini tak menentu sekarang. Oleh sebab itu maka ini mustilah masjid yang sudah bagus, cantik. Saya sholat di Sahil Ramadan 2010-2009. Saya ceramah di Sahil. Begitu mengangkat kepala, Allahu Akbar. Berpasir kening. Lantai itu asli semen kasar. Ini coba lah tengok. Saking kan makmurnya masjid Istiqomah ini, bukan cuma lantai berkeramit, memanjek sampai ke dinding. Mewah. Ke AC. Saya ditanya Pak Imam tadi, Ustaz, awak pakai kipas apa pakai AC? Dalam hal ini saya mengikut Ustaz. Apa mazhab Ustaz itu saya ikut. Karena saya imam. Pakai kipas bagus, AC bagus. Tak ada alasan untuk tak ke masjid. Maka masalah-masalah khilafiyah tak usah dibangkit. Banyak beban kita lagi. Inilah yang membuat kita ini bisa bersama. Orang di barat itu susahnya minta ampun. Sampai-sampai mereka unjuk rasa ke jalan. Apa tulisannya? Hijab is our right. Hijab is our right. hijab adalah hak azazi kami. Tolong izinkan kami pakai hijab. Hijab yang dia maksud itu jilbab. Karena hijab itu menutup aurat. Jilbab yang menutup aurat. Dari ujung sampai ke ujung, alhamdulillah, saya dari jauh ni menengok, ujung sampai ke belakang, inilah yang dimaksud dengan hijab itu. Ibu-ibu di Rumbai Pesisir waktu pakai jilbab tadi, pakai hijab, ada orang menarik jilbab ibu. Ada orang mengejek. Di barat orang diejek. Tapi kita di sini istiqamah. Maka jangan sampai anak perempuan kita, saya husnuzan, kalau sudah ibu-ibunya anak gadisnya berjilbab, insyaAllah. Ini banyak juga sekarang pakai jilbab tapi tak menutup aurat. Macam plastik pembungkus apel di pasar buah. Dia tertutup tapi nampak. Nama jilbabnya jilbab pasrah tapi tak rela. Yang di belakang dia tutup, yang depan dia buka. Buka sikit. Ada pula namanya jilbab sakratul maut. Sakratul maut itu diikatnya ketat, terikat sampai sini. Itu kalau makan lontong tercekik mati konten. Nisaun, perempuan. Kasiatun, pakai pakaian. Ariatun, maaf, telanjang. Pakai baju tapi telanjang. Kenapa? Sempit, nampak lekuk tubuh. Bajunya baju kurung tapi pinggang tu diikat pakai kabel. Macam tawon, nampaklah melenggang. Orang tak tentu arah dia menengok itu. Celana tu ujungnya kecil segini. Namanya legging. Saya tulis, saya tengok legging 40,000. Mbak, ini untuk anak-anak. Enggak, Pak, ini untuk emak-emak. Loh, kok kecil sekali? Bapak jadul ya. Ini bisa menyampul kaki yang sebesar batang kelapa. Itu dipakai orang barat di ruang gym. Orang barat pakai celana itu di ruang tertutup untuk senam aerobik. Sampai di Pekanbaru dipakai ke pasar. Apa tak banyak tukang ayam salah potong nengok itu? Ibu yang dimuliakan Allah, orang tua yang membiarkan anak gadisnya, membiarkan istrinya pakai begini, inilah yang disebut Nabi sebagai dayus. La yadkhulul jannata dayus, tak masuk surga dayus. Sahabat bertanya, wa mad dayus, siapa dayus itu ya Rasulullah? Allazi la yagharu ala maharimihi, orang yang tak ada rasa cemburu kepada mahram. Tak ada rasa cemburunya sedikit pun. Cuek. Pak, istri bapak pakaian sempit. Tak masalah buat bapak. Emang masalah buat Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Inilah orang yang tak akan mencium bau surga. Na'udzubillah. Orang di barat mati-matian membela jilbab. Ditarik jilbabnya. Diejek. Teroris. Tapi dia tetap istiqamah. Itulah makna iman ketika ada perjuangan yang berat, yang luar biasa. Tapi aneh bin ajaib, ada namanya Daniel Strike. Dia dulu orang yang paling getol melarang mikrofon di Eropa. Tak boleh, mikrofon tak boleh. Lama-lama dia kaji-kaji Islam, sekarang malah memperjuangkan pembangunan masjid di Eropa, di Swiss. Itu luar biasa. Jadi apa yang terjadi pada zaman Nabi dulu, Umar bin Khattab paling keras terhadap Islam, berbalik, justru membela Islam. Itu terjadi sekarang. Di barat yang masuk Islam itu saintis, profesor, ahli kimia, ahli fisika, masuk Islam. Sebaliknya di tempat kita, banyak juga yang murtad, na'uzubillah. Tapi murtadnya kenapa? Gara-gara Indomie sebungkus. Miskin. Miskin iman, miskin ekonomi, miskin pendidikan. Makanya di mana paling subur kristenisasi? Di tempat-tempat sarangnya kemiskinan. Maka umat ini sengaja dimiskinkan, sengaja dibodohkan, supaya mudah dipelintir. Orang kalau sudah miskin, situlah sarang segalanya. Di mana itu serangan fajar? serangan pajar pilkada itu mempan di mana? Pada orang miskin 50 ribu coblos nomor 1. Kalau di tempat Rumbai pesisir mana mempan? 50 ribu tak mempan, kalau 500 entahlah. Artinya apa? Kada al-faqru ayyakuna kufran. Hampir saja kefakiran membuat orang menjadi kafir. Sekarang orang sudah mulai cemas, Pak Ustaz, bagaimanalah masa depan Islam nih Pak Ustaz? Dulu maksiat tak begini Pak Ustaz, sekarang maksiat sudah merajalela. Saya putus asa Pak Ustaz. La tai'asu min rahmatillah. Yang boleh putus asa itu cuma satu. Illal qaumul kafirun. Jadi kalau ada yang mau putus asa, syarat pertama kafir. Selama orang itu Islam tak boleh putus asa. Saya putus asa Pak Ustaz. Dulu kan porno tak begini hebatnya. Zaman dulu orang seporno-pornonya, kalau mau nengok porno, naik ke bukit, ngintip orang mandi. Pergi ke sungai, ngintip orang mandi. Dulu, zaman sekarang, mudah saja. www.orangmandi.com. Mudah. Jangan tengok negatifnya. Tengok juga positifnya. Dulu orang kalau mau mengaji kemana? Ke surau, ke musola, ke langgar. Sekarang, www.youtube.com. Tulis Abdul Somad, muncul. Mana dia? Ah, ini yang sedang direkam nih. Ini hidup nih, bukan mati. Kadang banyak juga orang nyangka, ah itu gaya-gaya aja itu mah. Hidup kan? Hidup, saya ragu juga. Hidup. Hidup nih direkam. Ada anak-anak remaja kita yang aktif direkamnya, ahli mereka. Nanti setelah direkam, dikecilkannya filenya, dimasukkannya ke YouTube, dikasihnya judul, diterjemahkannya pula, ditranskripnya lengkap. Saya ketika menengok ini, ya Allah, ternyata yang dulu kata orang sarang maksiat ni zaman, tergantung orangnya. Kalau mau buat baik, saya khutbah diposting oleh anak muda kita, khutbah ustaz ini sudah ditonton 20 ribu orang. Padahal kalau saya khutbah di masjid, yang hadir paling 200 orang. 200. Yang mendengar betul-betul terang 100. Yang 50 terbang-terbang hinggap. Nah itulah yang balik waktu ditanya istrinya, siapa khutbah tadi bang? Ustaz Abdul Somad. Apa isinya? Usikum wa nafsi bitaqwallah. 20 menit itu aja isinya. Itu yang kuingat. Tapi sekarang khutbah itu bisa diulang lagi lewat youtube.com. Ceramah-ceramah bisa diulang, diupdate terus. Artinya apa? Jangan tengok sisi negatif. Kita putus asa, tapi tengok sisi positif. Apa yang bisa kita buat? Jadi seorang ulama hadis besar namanya Syekh Muhammad Mustafa Al-A'zami, selalu dikenal dengan nama M.M. Azami. Anaknya S3 di Amerika, jurusan komputer. Lalu orang pun, masa Tuan Syekh anaknya kuliah komputer? Ahli hadis anaknya ya kuliah hadis. Kata dia, dulu kalian nyari hadis pakai kitab, belum tentu ketemu. Sekarang berkat anak saya ada program, programmer, kitab, ribuan kitab dimasukkannya jadi satu software, jadi 20 giga. Orang mau cari hadis, apa nama hadisnya? Tinggal ketik saja enter. Muncul 100 kitab hadis, 100 kitab tafsir, 100 kitab mazhab, fikih Hambali, Hanafi, Syafi'i, Maliki, fikih Ammah, kutub fatawa, semua ada. Jadi mudah. Zaman saya kuliah, tempat saya kuliah namanya Darul Hadis. Darul rumah hadis, rumah hadis. Memang rumah itu diwakafkan orang kaya untuk belajar hadis kepada Raja Hasan II, Raja Maroko. Di atas lokal, di bawah perpustakaan, buku keliling. buka ini, dikasih tugas sama Syekh, sini kamu cari hadis nih, kamu cari ini, di mana Syekh, buka semuanya, hadisnya tak dapat, debunya dapat. Sekarang saya ngajar tak pakai buku, pakai laptop aja. Ustaz, kitabnya mana? Kitabnya di alam gaib. Buka. Saya datang ke ISQ, Institute Science Al-Quran, di Pasir Pengarayan, Rokan Hulu. Nama rektornya Dr. Mustafa Umar. Perpustakaan. Saya tengok di pustaka, tak ada buku. Loh, bukunya mana? Di sini namanya bookless. Bookless, tak pakai buku. Wireless, tak pakai wire. Kabelless, tak pakai kabel. Tak ada buku. Lalu gimana bukunya? Ustaz tinggal klik-klik aja, layar besar. Cuma namanya kliknya? Muncul. Ngambil bukunya? Balikkan bukunya? Bukanya? Asal jangan mati lampu aja lah. Luar biasa. Jadi kalau orang mengatakan sekarang ini maksiat, teknologi ini macam pisau. Pisau kalau dipotongkan ke ayam, dipotongkan ke itik, dipotongkan ke kambing, jadi ibadah. Tapi kalau dipotongkan ke urat nadi, dipotongkan ke leher, mati kita. Ini teknologi. Kasih anak kita, beri anak kita teknologi. Nah, ini teknologi, pakailah. Cara memakainya ajarkan. Zaman sekarang, zaman mudah membuat maksiat, tapi mudah juga membuat ibadat. Yang penting ada pengetahuan, keseimbangan. Saya tadi ceramah 8:30, sekarang 9:30. Saya sudah ceramah 70 menit. Padahal di Al-Falah saya ceramah 60 menit. Kadang di salah satu masjid di Pekanbaru, baru ceramah 1/2 jam, udah keluar kuda nil. Baru ceramah 40 menit, sudah menunduk jamaah. Tapi di istiqomah memang sesuai dengan namanya. Istiqomah. Istiqomah memang, itulah. Jamaahnya tahan mendengar. Saya pula tak tahan ceramah. Itu jadi masalah. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, umat ini mesti balik kembali ke masjid. Balik ke masjid. Dulu kita kembali ke masjid, sekarang balik ke masjid. Aslinya masjid itu semuanya dipimpin oleh imam yang diangkat oleh negara. Karena aslinya kalau kita berkumpul satu Pekanbaru ini, itu yang jadi imamnya itu wali kota Pekanbaru, Bapak Dr. Haji Firdaus STMT. Dia jadi imam. Karena waktu Nabi jadi Nabi, dia jadi imam. Meninggal Nabi Abu Bakar, meninggal Abu Bakar Umar, meninggal Umar Uthman, meninggal Uthman Ali. Begitu dulu. Kalau imam itu tidak sanggup, pemimpin kita itu tak sanggup jadi imam, dia mengangkat namanya imam ratib. Imam ratib itu artinya imam tetap. Hari ini saya posting gambar imam di kerajaan Siak. Pakai sorban, pakai topi, pakai jubah putih lehernya sampai ke atas, pakai jubah lagi di luar bersulam Melayu. Kebetulan tadi saya bertamu, saya foto. Pak, boleh saya foto gambar nih? Ya, inilah imam di kerajaan Siak Sri Indrapura. Rupanya dulu raja itu mengangkat imam Masjid Sahabuddin. Di Pekanbaru ini sudah diangkat Masjid Paripurna, tapi tentu dengan keterbatasan APBD tak bisa diangkat semua. Baru diangkat Masjid Paripurna kecamatan, 13 imam, 12 kecamatan tambah Masjid Paripurna Ar-Rahman. Sekarang kabarnya Pak Camat setiap kelurahan ada Masjid Paripurna. Ini menambah lagi. Ini artinya apa? Imamnya berkualitas. Macam mana kualitasnya? Ada namanya fit and proper test. Jadi kalau anggota DPR ada fit and proper test, imam juga. Jadi tidak lagi semau orang mau jadi imam. Dulu itu kan yang jadi imam itu terserah saja. Kenapa dia maju? Tanah itu punya dia. Kenapa dia maju? Ayah dia dulu imam. Terus diwariskan dia. tak boleh orang lain maju. Sekarang enggak. Kenapa dia maju? Memang dia sudah lulus fit and proper test. Tapi tidak semua masjid. Kadang kita mau pergi ke Duri, singgah di beberapa masjid yang masih Pekanbaru di perjalanan ini, imam itu tidak lulus proper test. Macam-macam bunyi. Qolallin amin. Ijaja'a nasrul. Tak ada huruf Allah sama dia. Tak ada huruf Allah. Tak ada huruf Aja semua. Kita tanya jamaah, kenapa dia maju? Tak ada yang lain. Syukur dia mau pak. Kalau tak ada mati masjid ini dah lama. Tak ada fit and proper test. Alhamdulillah. Ada kepedulian. Diangkatlah imam. Di Arab bagaimana Pak Ustaz? Oh, kalau di Mesir, syarat imam di Mesir itu mesti LC. LC itu lulusan Al-Azhar. LC itu singkatan dari lisans. Lisans itu bahasa Arabnya ijazah. Ajaza yujizu ijazah. Orang ini sudah boleh jadi imam pendidik. Nah, itu syaratnya. Nah, kita dibuat fit and proper test. Dites di kantor MUI. Ketua MUI Kota Pekanbaru, Profesor Dr. Ilyas Husti, dengan Ustaz Hafiz Al-Hafiz hafal Quran, Ustaz Tajuddin Nur, yang satu lagi Qori, orang Pekanbaru, pemenang internasional di Malaka, Dr. Khairun Nas Jamal. Oh, itu dites imam-imam itu. Barulah dia. Jadi bukan sembarangan. Beruntung betuahlah bapak ibu yang tinggal di sekitar masjid istiqamah. Datang, manfaatkan imam ini belajar. Belajar tajwidnya. Ibu-ibu yang punya grup wirid Yasin, jangan baca, baca, baca. Tapi tak ada kualitas. Dari tahun 80-an sudah baca Yasin, sampai 2016, tak ada berubah. Perubahannya apa? Dulu tak berseragam, sekarang berseragam. Ini orang terlalu mementingkan casing. Isinya, duduk, Pak Imam, saya ada yang mau saya minta tolong nih. Minta apa, Bu? Mau belajar. Tapi saya malu dah tua. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntunlah ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Jangan malu. Datang ke masjid, duduk. Jumat ini, sore ini kita tidak lagi membaca saja, tapi mari kita baca satu-satu. Maju satu-satu. Yasin. Mantap bacaan ibu ini. Baru dua huruf. Wal Quran. Itu kurang dalam itu, Bu. Bukan ku. Ka. Wal Qur. Wal Qur. Bukan kur. Ur. Ra. Wal Qur. Wal Quranil Hakim. Bukan ha. Kalau ha bergetar dia. Ha. Wal Quranil Hakim. Innaka, itu panjang itu. Innaka, innaka la. Merajuk dia, tutup Quran balik. Tak boleh memperbaiki bacaan. Innaka la minal mursalin. Ala sirat. Bukan sa. Ala siratin. Bukan ta, ta. Siratim mus. Tiga ayat, tiga ayat. Bertambah kualitas. Ini tidak baca, baca ramai-ramai, tak tahu mana benar mana salah. Itu pun tak pula dibaca dari ujung sampai pangkal, ujung-ujungnya aja. Turja'un fayakun. Kata Imam An-Nawawi dari kalangan mazhab Syafi'i, qira'atul jama'ati mustahabun. Membaca bersama itu mustahab, dianjurkan. Kata Imam Ibnu Taimiyah, la ba'sabih, boleh, bukan haram, boleh. Kata Imam Al-Buhuti, la yukrahu, tidak makruh, berarti boleh. Tapi kualitas bacaannya sama. Udah ngaji semua sama tajwidnya. Kalaupun agak beda, paling-paling antara A plus, A minus. Jangan dari A plus ke D minus. Itu jauh sekali. Kalau bacaannya hampir sama, boleh baca bersama. Kalau tidak, yang bagus tahu bagusnya, yang tak bagus tak tahu salahnya. Karena dia bacanya Yasin lip sync. Ini anak-anak mudanya ikut. Dulu orang baca Quran, sekarang enggak, cukup dengar aja. Dengar Quran. Sebagian orang dulu baca Quran, ziarah ke kubur maknya dibacanya Yasin. Yasin wal Quranil Hakim. Sekarang enggak, ziarah ke kubur sibuk buka mencari MP3 Yasin. Ah begitu dapat langsung klik. Ah dengar aja, mak aku dah tak bisa baca lagi. Kacau. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an, Qur'an masjid istiqomah cantiknya masyaallah. Mas. Mas tapi begitu dibuka tak ada terjemah. Anak kita tadi membaca Quran, tajwidnya, suaranya, makharijul hurufnya, waqaf wal ibtidaknya, fasahahnya, masya Allah. Tapi tak cukup hanya sekedar membaca. Alangkah indahnya kalau dibaca terjemah. Terjemah dulu, di sini Quran, di sini terjemah. Sekarang dah, sudah ada potong-potong. Ya ayyuha, hai orang-orang, allazina yang amanu, beriman, kutiba diwajibkan alaikum bagi kamu siam puasa kama sebagaimana. Oh, kama itu sebagaimana? Selama ini kemana? Tahu dia artinya? Ini terjemahnya, ada tajwidnya warna-warni, ada terjemah lengkap tafsirnya, ada asbabun nuzulnya. Berapa Quran sebegitu yang kata Pak Ustaz banyak itu? 150 ribu. Quran, inilah Quran tua. Ini neraka nih kita. Dinding antara kita dengan neraka. Inilah Quran. Iqra'ul Quran. Baca Al-Quran. Fa'innahu ya'ti yawmal qiyamah. Quran ini akan datang pada hari kiamat. Syafi'an li ashabi, memberikan syafaat kepada orang-orang yang membacanya. Yang mendapat Nobel terpopuler Qori internasional tahun ini, seorang anak laki-laki, rambutnya panjang sebahu, pakai jas, Hamzah namanya. Mencari Hamzah. Terus Hamzah dari Amerika. Saya terkejut nengok di posting kawan, Qori most popular tahun ini dari Amerika. Memang Amerika ini semua dari dia. McDonald dari dia. Ayam berselimut dari dia. Ninja Amerika. Sampai Qori pun Amerika. Bayangkan itu. Bacaannya. Cari nanti di YouTube. Hamzah Al-Harari. Hamzah Harari. Dan Hamzah Al-Habashi. Hamzah, tulis itu Hamzah Al-Habashi. Hamzah Al-Habashi. Dari Amerika. Bacaannya Al-Hafiz. Tontonkan ke anak ibu. Ibu-ibu, picu kemauan anak itu dengan menontonkan Al-Quran. Rekamkan azan. Rekamkan Al-Quran. Ini muazzin kita tadi. Muazzin kita itu fans tetapnya anak saya. Anak saya kalau udah nengok jam-jam azan itu cari TV mau nonton. Makanya begitu tadi nampak di sini, wah ini ketemu fans langsung. Tuh, buatlah dia gemar kepada qari, gemar kepada muazzin. Ini ndak orang tua, nak-nak sini tonton. Apa mak? Kucing garong. Yang didengarkan dia suara lagu-lagu hantu. Anak sini. Lagu apa mak ini? Lagu hantu. Apa tak jadi hantu anak itu? Orang tua itulah yang membuat dia jadi hantu. Maka ini penting. Jadi kalau kata orang, saya pesimis Islam ini Pak Ustaz. Yang namanya dunia ini sejak zaman dulu sampai sekarang, ini adalah konflik antara hak dan batil. Sekarang ada ISIS, sekarang ada Gafatar, sekarang ada Syiah, sekarang ada Ahmadiyah, sekarang ada Lia Eden. Memang dulu tak ada Fir'aun, memang dulu tak ada Qarun, memang dulu tak ada Namrud. Ada Musa, ada Fir'aun, ada Ibrahim, ada Namrud, ada Muhammad SAW, ada Abu Lahab. Jadi dunia ini memang inilah isinya. Jadi datanglah mahasiswa kita yang baru mengaji dengan semangat berapi-api. Saya stres menghadapi dunia ini Pak Ustaz. Kenapa? Dunia ini penuh dengan masalah. Mati aja saya bilang. Dunia ini tempat masalah. takut menghadapi masalah, jangan hidup. Takut hidup, mati aja. Kalau belum sampai masanya, Pak Ustaz, ada orang mati nampak lewat, ikut. Hidup kok payah, hadapi hidup ini. Tapi kita tetap yakin. Dulu Nabi mengatakan, la tuftahunnal Qastantina, kalian akan menguasai Konstantinopel. Sudah dikuasai. Ada satu yang belum dikuasai. Apa itu? Rom. Kalian akan menguasai Romawi. Romawi itu apa? Eropa. Sampaikan ke anak kita, remaja-remaja kita, anakku, kau akan ikut berbahagia pada saat Romawi dikuasai oleh Islam. Akan dikumandangkan azan di London. Sekarang solat Jumat di London sama macam solat di Masjidil Arab. Orang solat di jalan, di trotoar. Islam akan bangkit. Islam akan tegak di muka bumi Allah SWT. Kalau kita mati tak menyaksikan itu, Abdul Somad mungkin tak dapat menyaksikan itu. Karena saya sudah hitung-hitung, insya Allah saya mati tahun 2040. Kalau ikut umur Nabi, tak ada orang tahu mati kapan. Kalau 63 tahun, saya sudah hitung 2040 mati saya. Tapi yang namanya ajal, kapan aja bisa. Habis ceramah ini mati, bisa. Kalau saya sama bapak ibu prinsipnya terserah aja. Mau bapak ibu duluan, saya belakangan, boleh. Atau kita balik, saya belakangan, bapak ibu duluan. Orang Islam tak pernah bersedih. Doanya pendek diajarkan Nabi. Allahumma ja'alil ayata ziyadatan li fi kulli khair. Kalau kau takdirkan aku besok pagi hidup, bertambah amal soleh. Waja'alil mauta ra'atan li min kulli syar. Kalau kau takdirkan aku mati malam ini, dosa berkurang. Mati malam ini, dosa berkurang. Hidup besok pagi, bertambah. Apa susah-susah? Sampaikan ke anak istri. Saya sampaikan ke istri saya. Istriku, kalau aku mati nanti, anakku ini sekolah agama. Sampai nanti dia pendidikan atas, SMA. Setelah itu mau dia sekolah umum, silakan, tergantung bakatnya. Nanti begini, harta warisan begini, pembagian kamu begini. Jadi ketika mati tak terkejut. Nah, kalau aku mati begitu. Lalu dia bilang, kalau aku mati bang, kalau kau mati aku ya kawin lagi lah. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi hidup ini tak usah terlalu dipikir ribet. Dunia ini terlalu besar mau dimasukkan ke kepala yang kecil. Semua mau dimasukkan masalah. Masalah ini ada, tapi jangan dibuat jadi masalah. Terlalu mempermasalahkan yang tak masalah, disitulah letak masalahnya. Maka dia jadi masalah. Di mana masalahnya? Itulah masalahnya. Masalah itu dihadapi. Masalah aliran sesat kita hadapi dengan berbagai macamnya. Ulamanya dengan MUI-nya, Pak Camat dengan kuasanya, anak remaja buatkan pengajiannya, alim ulama buatkan programnya, termasuklah tablik akbar malam ini. Saya menengok baleho dari mulai sampai sampai di situ depan, nampak pula foto saya. Ganteng juga saya kalau di foto ini rupa. Itulah yang dapat saya sampaikan malam ini. Lebih kurang 1 jam 20 menit, mudah-mudahan ada manfaatnya. Tentu selama menyampaikan tausiah ada tutur kata, cakap menyinggung perasaan tak berkenan di hati, saya mohon maaf. Al-Mukarram Buya Hashim, dipersilakan maju ke depan. Tadi tak saya persilakan karena kalau beliau dekat sini lambahan saya. Terima kasih atas segala perhatian. Ada hal yang ingin ditanyakan, saya akan jawab, mana tahu mengganjal di pikiran Bapak Ibu. Saya serahkan kepada protokol, apakah lewat tulisan atau langsung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.